بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran fikih, mempelajari kitab Bulughul Maram. Kita masih pada bab tentang bejana. Sekarang kita akan membaca hadis yang baru. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa'an Abi Tha'labah Al-Khushani, dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, qultu, aku berkata, ini Abu Tha'lab Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, sesungguhnya kami tinggal di tempat suatu kaum yang dihuni oleh kaum berasal dari ahli kitab. Kaum itu dari kalangan ahli kitab. Afa na'kulu fi aniyatihim, apakah boleh bagi kami makan dari bejana-bejana mereka? Qal, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan dari bejana-bejana mereka, bejana-bejana ahli kitab. Mereka adalah orang-orang kafir. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika kalian tidak mendapatkan selainnya, selain bejana mereka. Ini apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Faksiluha, maka cucilah terlebih dahulu. Wakulu fiha, dan makanlah dari bejana-bejana itu, makanlah di dalam bejana-bejana itu. Hadis ini muttafaq alaih, artinya disepakati sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dikeluarkan dalam sahih keduanya dari sahabat yang sama. Sahabat ini yaitu Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah kunyah, ya, Abu Tha'labah itu kunyah. Naam, Abu Fulan, Abu Illan. Kalau wanita, Ummu Fulan, Ummu Illan, itu kunyah. Itu bukan nama, kunyah. Adapun namanya yang masyhur, namanya adalah Jurthum. ini yang masyhur, namanya Jurthum. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Jurhum. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat mengenai nama sahabat ini. Yang masyhur adalah Jurthum, dan ada pula yang berpendapat namanya Jurhum. Nah, nisbah dia ya adalah Al-Khushani. Al-Khushani ini apa? Nisbah kepada apa? Al-Khushani ini adalah nisbah kepada Bani Khushain. Al-Khushani adalah nisbah kepada Bani Khushain. Ya. Ini salah satu suku Arab yang tinggal domisili di negeri Syam. Ya. Kita tahu di masa itu, di masa itu sebelum pembebasan, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Mereka di atas agama Nasrani. Nasrani dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya Yahud dan Nasoro Nasrani. Ya, di masa itu negara adikuasa, superpowernya di masa itu yang menguasai dunia, Romawi. Ya, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Ya, Syam, ya, negeri Syam di bawah kekuasaan Romawi. Ya, dan mereka ahli kitab, yaitu Nasara, Nasrani. Nah, Syam itu Suriah, ya, Palestina, Lebanon, ya, itu Syam, Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, itu Syam. Ini yang menguasai adalah Romawi, pusatnya di Suriah. Nah, sedangkan Persia, ya, adikuasa superpower yang kedua yang menguasai Persia itu Irak. Irak, ya, yang menguasai adalah Persia, yang mereka beragama Majusi, penyembah api. Yang kemudian, ya, dua negeri besar ini berhasil dibebaskan, ya, dan kembali ke tangan kaum muslimin, yang dimulai dari, diawali dari masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan mengirim pasukan besar. Ya, ada pasukan menuju Persia, pembebasan Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ada pasukan dikirim ke Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kemudian Khalid bin Walid juga diperintah oleh Abu Bakar Siddiq untuk membantu Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam setelah banyak wilayah dibebaskan di Persia, di Irak. Dan itu berlanjut sampai masa Umar bin Khattab, dan berhasil dibebaskan penuh Syam. Ya. Dan Heraklius, ya, Herakl, penguasa Romawi, pamit dan mengucapkan salam perpisahan kepada Suriah. Salam wada', perpisahan, yang artinya dia tidak akan kembali lagi ke Suriah. Dia harus balik. Ya, harus balik ke Konstantinopel, Konstantinia, pusatnya mereka Romawi Timur. Syam di masa itu, di masa Umar. Dan Persia juga diselesaikan di masa Umar. Irak, ya, Irak berhasil dibebaskan secara penuh semuanya. Nah, jadi di masa Nabi SAW itu masih dikuasai oleh Romawi. Jadi masih ahlu kitab di sana. Ah, Abu Tha'ad al-Khushani tinggal di sana. Nah, dia dari dia keturunan Bani Khushain. Ya, sebagian dari suku-suku Arab ada yang bermukim di negeri Syam. Salah satunya adalah Bani Khusain. Kabilahnya sukunya Abu Tha'lab Al-Khushani. Nah, sebagian dari suku-suku Arab yang tinggal bermukim di negeri Syam, yang berdomisili di negeri Syam, sebagian mereka ada yang murtad, ya, ada yang murtad menjadi Nasrani bersama Romawi. Termasuk kabilahnya Abu Tha'lab Al-Khushani, yaitu Bani Khushain, termasuk kabilah suku yang murtad dan menjadi Nasrani di sana. Nah, jadi Abu Tha'lab Al-Khushani ini tinggal di lingkungan Nasrani ahli kitab. Dia sahabat, ya, mengikut Nabi SAW. Maka dia bertanya kepada Nabi, bagaimana muamalah dia di sana, bagaimana dengan makan minumnya dia. Dia mengatakan, hai Rasulullah, kami tinggal di negeri di sekeliling ahli kitab, orang-orang Nasrani. Apakah boleh kami makan dari bejana-bejana mereka, dari piring mereka, sendok mereka, panci mereka, periuk mereka, ya, alat-alat makan dan minum mereka, alat-alat masak mereka, bisa? Apa jawaban Nabi? La ta'kulu fiha. Kalian jangan makan dari bejana-beja mereka itu. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali jika kalian tidak dapat lainnya. Ya. Faghsiluha, maka terpaksa dipakai tapi dicuci dulu. Dicuci dulu. Wa kulu fiha, dan setelah itu makanlah dari bejana-bejana itu. Nah, ini penjelasan makna untuk memahami hadis ini tadi. Kenapa sampai Abu Tha'lab Al-Khushani menanyakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun penjelasan hukumnya, ya, ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ulama berbeda pendapat memahami hadis ini. Kami akan sampaikan perbedaan pendapat ini. Sebagian ulama ada yang memahami bahwa hadis Abu Tha'lab Al-Khushani ini tertuju terkait orang-orang kafir yang mereka itu dikenal memiliki kegemaran makan daging babi, dan mereka terang-terangan menampakkan hal itu, ya, di hadapan umum, tidak sembunyi-sembunyi. Mereka punya kegemaran makan daging babi dan mereka terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Sehingga dapat dipastikan, berarti dapat dipastikan jika demikian, bahwa bejana-bejana mereka berlumuran dengan daging babi yang merupakan najis. Ya. Dengan demikian tidak boleh, haram menggunakan bejana-bejana mereka selama masih ada selainnya. Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan makan di bejana-bejana mereka. Untuk orang kafir yang bagaimana tadi, bejana orang kafir yang gemar makan daging babi dan terang-terangan menampakkan itu, sehingga kita memastikan bahwa bejana-bejana mereka selalu dipakai untuk daging babi, berarti najis. Nah, Nabi mengatakan jangan, kecuali jika tidak dapat yang lainnya. Jika tidak ada yang lainnya, terpaksa, terpaksa. Itu pun tidak boleh langsung, ya. Wajib dicuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena bejana-bejana mereka telah berlumuran dengan najis dari daging-daging babi itu. Makanya Nabi mengatakan, faksilu, faksiluha, cuci dulu, wakulufia, dan setelah itu makan dari bejana-bejana itu. Nah, makna yang kami sampaikan ini, makna ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dan didukung oleh Al-Imam Al-Albani di masa ini. Yang mendukung makna ini adalah hadis riwayat lain dari hadis Abu Tha'lab Al-Khushani ini sendiri. Ada riwayat lain dengan lafaz, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, inna ardana ardu ahli kitab. Sesungguhnya negeri kami adalah negeri yang dihuni oleh ahli kitab. Wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir wa yashrabuna al-khamr. Dan mereka itu sesungguhnya ahli kitab itu yang ada di sekitar kami, mereka makan daging babi dan minum khamr. Fakaifa asna'u bi'aniyatihim wa kudurihim. Maka bagaimana aku memperlakukan bejana-bejana mereka dan panci-panci mereka, periuk-periuk mereka. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, in lam tajidu ghairaha, jika kalian tidak mendapatkan selainnya, farhaduha, maka cucilah. Watbahu fiha, dan masaklah dengan panci-panci itu, periuk-periuk itu. Washrobu, dan minumlah, makan minumlah dari bejana-bejana itu setelah dicuci terlebih dahulu. Ya, dengan dicuci bersih dari najis ya yang ada padanya. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan dinilai sahih, ya, dinilai sahih, benar. Riwayat ini benar, derajatnya sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi riwayat ini memperjelas, riwayat Ahmad dan Abu Dawud ini memperjelas makna yang dimaksud dari riwayat Bukhari Muslim di atas, bahwa ahli kitab tersebut adalah gemar makan daging babi. Titik tekannya di daging babi, ya, titik tekannya di situ. Adapun khamr, masalah najis tidaknya khamr diperselisihkan. Apakah najis atau tidak khamr diperselisihkan. Nah, tetapi daging babi jelas, ya, mereka gemar makan daging babi dan minum khamr dengan tentunya dimasak kemudian makan dengan bejana-bejana mereka. Nah, dipastikan berarti bernajis panci mereka, perut mereka, bejana mereka bernajis. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidak boleh kecuali terpaksa, darurat, karena sudah tidak ada yang lainnya. Tetapi harus dibersihkan dulu dari najisnya, dicuci dulu, baru digunakan. Jadi selain Al-Imam An-Nawawi, ya, dari kalangan ahli hadis dan fuqaha Syafi'iyah, ma'ruf, masyhur, kemudian dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh dan ahli hadis di zaman ini yang ma'ruf masyhur yaitu Al-Albani, dan juga dari kalangan ahli fiqh di masa ini, dari kalangan fuqaha Hanabilah, ya, fuqaha Hanbali, yaitu Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', mendukung pula makna ini. Dan Ibnu Utsaimin mengatakan ini sesuai dengan kaidah syariat. Ya, jadi berdasarkan ini, jika dipastikan bahwa bejana mereka, orang kafir itu, bernajis, ya, karena makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh mereka najis, daging babi atau yang lainnya, tidak boleh menggunakannya selama masih ada yang lain. Berdasarkan hadis ini, hindari, tidak boleh, haram digunakan selama masih ada yang lain. Kecuali sudah tidak ada selainnya, berarti kan darurat sifatnya. Nah, karena sesuatu yang kaidah syariat itu yang dimaksud oleh Ibnu Utsaimin, ini sesuai dengan kaidah syariat, karena ada dua kaidah fikih yang harus kita ketahui. Yang pertama, sesuatu yang haram, ya, hanya dibolehkan pada kondisi darurat. Pada kondisi darurat. Nah, yang kedua, makruh. Sesuatu yang makruh tidak harus kondisi darurat. Apabila hajat menuntut, ya, butuh, maka dibolehkan. Karena makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan. Apabila ditinggalkan dalam rangka menaati Allah, dapat pahala. Jika dilanggar, tidak berdosa. Itu makruh. Jadi pada saat ada hajat, kebutuhan, boleh. Hilang kemakruhannya. Adapun sesuatu yang haram, tidak boleh dilanggar. Ya, jika dilanggar, berdosa. Dan jika dihindari demi menaati Allah, dapat pahala. Sesuatu yang haram hanya dibolehkan pada kondisi darurat. Oleh karena itu di sini daruratnya sudah tidak dapat yang lain. Sementara harus makan dan minum. Butuh untuk masak, ya butuh wadah untuk makan dan minum. Darurat. Sudah tidak menemukan selain itu, terpaksa pakai itu. Tetapi syaratnya harus dicuci bersih. Menghilangkan bekas-bekas najis, ya, karena digunakan oleh mereka untuk daging babi, ya, khamar, ya, sehingga dipastikan berlumuran najis. Dan kami sudah menyinggung tadi untuk khamar ada khilaf di antara ulama apakah najis atau tidak. Ya, oleh karena itu alkohol yang merupakan inti khamar itu juga diperselisihkan sama pembahasannya, apakah najis atau tidak. Nah, karena itu inti dari alkohol, inti dari khamar. Tetapi daging babi jelas. Nah, adapun ini tadi sudah jelas ya, jika dipastikan bernajis seperti itu, berdasarkan hadis ini. Nah, sebaliknya adapun jika tidak dipastikan bernajis, bagaimana? Jika kita tidak bisa memastikan bahwa bejana-bejana itu bernajis, kita tidak punya kepastian, ya? Maka pada asalnya bejana-bejana mereka suci. Itu hukum asalnya. Selama kita tidak bisa memastikan, tidak punya pengetahuan pasti bahwa bejana-bejana orang kafir itu najis, ahli kitab itu najis, ya, maka hukum asalnya suci. Ini mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Telah disampaikan pada pelajaran sebelumnya bahwa tubuh orang kafir fisiknya, ya, baik dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan orang-orang kafir musyrik lainnya selain ahli kitab maupun yang murtad, ya, fisiknya suci, tidak najis. Nah, telah datang dalil-dalil yang menunjukkan itu. Ya, yang najis adalah hatinya, kalbunya, karena kesyirikannya, kekafirannya, i'tikadnya. Dengan demikian, persentuhan tubuh mereka, tangan mereka memegang bejana-bejana mereka, ya, mulut mereka bersentuhan dengan bejana-bejana mereka, itu tidak menyebabkan najis, karena fisik mereka tidak najis. Nah, jadi selama kita tidak punya pengetahuan pasti bahwa mereka menggunakannya untuk daging babi atau yang lainnya yang najis, kita kembali ke hukum asal bahwa pada asalnya suci bejana-bejana mereka. Karena semata persentuhan dengan tangan mulut mereka itu tidak menjadikannya najis. Kemudian telah datang dalil-dalil yang sahih yang membolehkan penggunaan bejana-bejana itu tanpa dicuci terlebih dahulu. Kami akan menyebutkan beberapa dalil-dalil yang sahih yang benar yang membolehkan penggunaan bejana ahli kitab orang kafir tanpa dicuci terlebih dahulu. Yang pertama, berdasarkan hukum asal bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah suci dan halal sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisan dan keharamannya. Dan pembicaraan kita sekarang adalah kita tidak punya pengetahuan pasti bahwa mereka menggunakannya untuk daging babi atau yang lainnya yang najis. Sehingga kita berjalan di atas hukum asal ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita sembelihan ahli kitab. Ya, jelas ayatnya. Dalam surat Al-Maidah. Ya. Dihalalkan bagi kita sembelihan ahli kitab. Yaitu sembelihan Yahudi dan Nasara. Tapi tentunya jika memenuhi syarat-syarat penyembelihan, ya, jangankan ahli kitab, sembelian muslim saja, ya, dipersyaratkan sembeliannya harus syar'i, baca bismillah, ya, dialirkan darahnya dengan deras seperti aliran sungai, yaitu dengan cara memotong dua pembuluh besar di lehernya yang bersambung langsung dengan jantungnya, sehingga akan mengalir deras keluar darahnya sehingga bersih, dibersihkan dari tubuhnya. Ya, dan syarat-syarat yang lainnya. Jadi muslim saja ada syarat-syaratnya sembelihan itu, apalagi ahli kitab. Ya, ahli kitab dihalalkan sembelihannya jika memenuhi syarat-syarat sembelihan seperti hanya sembelihan muslim. Nah, dan terkadang mereka ahli kitab ketika mereka memberikan sembelihan, ya, diberikan kepada muslim, ya, kepada kaum muslimin, terkadang diberikan dalam keadaan sudah dimasak. Sudah dimasak melalui bejana-bejana mereka, di panci-panci mereka, perik-perik mereka. Tidak mesti diberikan dalam keadaan daging mentah, tapi terkadang dalam keadaan sudah instan, sudah dimasak. Nah, dan itu dibolehkan, artinya dihalalkan secara mutlak kita memakannya, baik dalam keadaan mentah maupun dalam keadaan sudah dimasak. Nah, kemudian dalil yang lainnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani, dan guru kami, murid Al-Albani rahimahullah, itu Muqbil Al-Wadi'i, ya, dua muhaddis abad ini, Al-Albani dan Al-Wadi'i, keduanya telah sepakat menilai sahih hadis ini. Hadis Jabir, kata Jabir, kunna nagzu, adalah kami, ya, pernah berperang ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanusibu min aniyatil musyrikin, kemudian kami berhasil mengalahkan kaum musyrikin, merampas, ya, dari mereka harta rampasan perang, ghanimah, bejana-bejana mereka, wa asqiyatihim, bejana-bejana makan mereka dan bejana-bejana minum mereka, hasil rampasan perang, ghanimah. Fanastamti'u biha, kemudian kami memanfaatkan bejana-bejana itu. Fala ya'ibu dhalika alaihim, kemudian ternyata Nabi AS tidak mencela mereka. Nabi tidak mencela para sahabat yang memanfaatkan bejana-bejana kaum musyrikin yang dirampas pada peperangan itu, kemudian dipakai makan, pakai minum, dipakai memasak. Ya, artinya langsung dipakai oleh sahabat, dan Nabi tidak mencela mereka. Begitu pula hadis yang terakhir yang sebagai penguat masalah ini, hadis yang akan kita baca nanti, hadis berikutnya yang juga muttafaq alaih, hadis yang panjang, yaitu hadis Imran bin Husain bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabatnya pernah berwudu dari, ya, kantong air yang terbuat dari kulit bangkai yang telah disamak milik seorang wanita musyrikah. Ya, wanita musyrikah, wanita kafir, wanita musyrik. Nah, Nabi berwudu dari kantong air milik dia, kulit bangkai yang telah disamak. Karena kita sudah belajar sebelumnya, kulit bangkai itu bisa disamak untuk kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang kering maupun yang basah, kecuali dimakan tetap tidak boleh. Ya, adapun dengan penyamakan tersucikan dan bisa dipakai meskipun untuk yang basah seperti kantong air dan semisalnya, asalkan bukan dimakan, karena itu tetap hakikatnya bangkai. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita pemanfaatan, ya, bejana milik orang kafir, orang musyrik, oleh Nabi SAW sendiri dan para sahabatnya, ya, menunjukkan masalah ini bahwa jika kita tidak memastikan, tidak punya pengetahuan pasti mengenai najisnya bejana-bejana mereka, berarti kita kembali ke hukum asal bahwa itu suci dan bisa langsung kita manfaatkan, tidak dipersyaratkan harus dicuci terlebih dahulu. Meskipun jika mau dicuci, ya itu bagus tentunya. Jika mau dicuci dulu, bagus. Tetapi kan pembahasan kita bahwa itu tidak diharuskan. Ya, karena kita berada di atas keyakinan pada asalnya itu suci. Nah, jadi tidak dimakruhkan untuk langsung menggunakannya tanpa dicuci terlebih dahulu. Kecuali tadi, jika dipastikan itu bernajis, karena mereka kita tahu gemar makan daging babi, minum khamar, ya, sehingga kita punya pengetahuan pasti bahwa bejana-bejana mereka berlumuran dengan najis, maka kita tidak boleh menggunakannya, haram, kecuali dalam keadaan apa, darurat, sudah tidak dapat yang lainnya, boleh digunakan dengan syarat dicuci dulu, ya. Ini yang terkuat dalam memahami hadis ini, wallahu a'lam. Pendapat yang kedua, karena tadi kami sudah sampaikan bahwa ada perbedaan pendapat di sini. Pendapat yang kedua, dimakruhkan langsung menggunakan bejana-bejana mereka tanpa dicuci, ya, dimakruhkan langsung menggunakannya tanpa dicuci karena faktor jijik, bukan karena kenajisannya. Nah, apalagi orang kafir tidak punya sifat wara, yakni tidak punya sifat menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan akhirat mereka, karena mereka tidak beriman. Dalam hal makanan dan minuman, mereka tidak hati-hati dari yang najis, tidak menjaga diri dari yang najis, ya, sapu rata, suci najis tidak masalah bagi mereka, karena mereka orang kafir, ya, orang musyrik. Nah, sehingga berdasarkan ini, bejana-bejana mereka berarti tidak lepas dari najis. Nah, maka dimakruhkan langsung menggunakannya tanpa dicuci. Jika digunakan setelah dicuci, tidak makruh. Ya. Baik ada bejana yang lain maupun tidak ada. Nah, ini pendapat yang kedua mengatakan, baik ada bejana yang lain maupun tidak ada bejana yang lain kecuali milik orang kafir, dimakruhkan menggunakannya tanpa dicuci. Jika dicuci terlebih dahulu, maka hilang kemakruhannya. Dan ini mazhab fuqaha Syafi'iyah. Ini mazhab Syafi'i. Kami sudah sampaikan, salah satu ulama besar ahli hadis dan ahli fikih fuqaha Syafi'iyah, An-Nawawi, dia keluar dari mazhabnya ini. Dia menyelisihi mazhabnya karena dari segi dalil, An-Nawawi melihat dalil-dalil yang ada berbeda dengan mazhab Syafi'i. Sudah kita dengar pendapat yang pertama itu An-Nawawi yang mendukung Al-Albani Ibnu Utsaimin. Nah, kesimpulannya apa tadi? Jika dikenal, diketahui mereka gemar makan daging babi atau yang lainnya yang najis, termasuk minum khamar jika berpendapat itu najis, berarti dipastikan bejana-bejana mereka bernajis, tidak boleh menggunakannya kecuali tidak ada yang lainnya, darurat, terpaksa menggunakan bejana mereka dengan syarat dicuci terlebih dahulu agar bersih dari najis, bekas-bekas najis yang ada. Adapun jika kita tidak punya pengetahuan pasti, ya, mengenai kenajisan bejana yang mereka gunakan, maka kita kembali ke hukum asal, pada asalnya suci, berarti boleh digunakan, ya, dan tidak ada masalah. Boleh digunakan tanpa dicuci terlebih dahulu, tidak masalah. Tetapi, ya, jika ingin keluar dari khilaf, tetap dicuci dulu, ya, bagus, ya, sehingga tidak disalahkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Nah, tetapi jika tidak dicuci terlebih dahulu berdasarkan dalil yang ada, tidak masalah. Wallahu a'lam, ini kesimpulan fikih yang bisa dipetik dari hadis ini, dan kami anggap cukup, ya. Karena sudah masuk Isya, kita cukupkan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.